Ayo, selamat datang, selamat malam. Saya Pamungkas sama Bobli ini kita sedang ngomong Bob, jangan meneng aja lu. Halo, halo Devista. Kita lagi main nih, lagi PUBG-an. Mau asal ngomong aja sih man. Ready pak? Oh ya. Halo Nevista, kok sombong banget sih? Aku udah liat IG kamu loh. Jadi kita ini awal ya mau coba-coba aja sih. Coba-coba podcast-podcast anak-anak kurang gawe lah. Sebenarnya kita menyampaikan aspirasi apa yang di otak kita lah. Mungkin ini hanya perkenalan aja. Cuman ya ngomong-ngomong curu lah. Apa nama podcast kita nanti? Belum kepikiran pak. Kalau aku pikir ini apa? Omong curu. Apa sih omong curu? Omong curu ya omongan yang tidak penting. Oh, kan okay. Omongan yang basa-basi yeah, tidak jelas. Bisa sih, bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi nama podcastnya ntar omong curu. Ntar bakal diupload Setiap sebulan sekali. Anjing. Coba dulu. Ya, udah.